Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa dan pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Dhawabit Syar'iyyah fi Istikhdamil Jawalat atau beberapa kaidah syar'i berkenaan dengan pemakaian handphone yang sehat. Kita sekarang halaman 34 atau 35? Sekarang 34. Ya, kita sampai pada halaman 34. Poin yang ke-12, ihtiram hukukul masajid. Hormatilah hak masjid. Maka di antara kesalahan yang patut untuk diperhatikan adalah sebagian orang membiarkan suara handphonenya terbuka. Atau dalam bahasa kita, handphone dalam keadaan aktif. Fayus'id, sehingga ini mengganggu orang-orang yang sholat dan orang-orang yang berada dalam masjid. Gangguan dengan sebab suara handphone. Yang terkadang suara tersebut, suara handphone tadi adalah suara musik atau potongan nyanyian yang dilantunkan oleh sebagian al-fannanin wal-fannanat, artis laki-laki ataupun perempuan. Maka kita katakan kepada orang yang semacam ini, masuk masjid dalam keadaan handphone aktif, kemudian bunyilah handphone dengan suara musik, fa'aina ihtirami hukukul masajid. Di manakah penghormatan Anda terhadap hak masjid? Di manakah pengagungan Anda terhadap kemuliaan salat? Padahal Allah Ta'ala berfirman, dzalika hal tersebut, wa man yu'adzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, menghormati syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah bagian dari takwanya hati. Ya, maka memuliakan syiar agama Allah itu bagian dari takwa. Dan tentu di antara syiar agama Allah adalah salat. Dan di antara syiar agama Allah Subhanahu wa taala, atau satu hal yang mulia di sisi Allah adalah masjid. Maka menghormati salat, menghormati masjid adalah bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak memilikinya, maka ini adalah bentuk berkurangnya kualitas takwa. Dzalika wa may yu'adzim hurmatillah, dan barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang mulia di sisi Allah, fawa khairun lahu inda rabbih, maka itulah yang lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Kemudian yang ke-13 adalah jangan menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hawadis Muriyah. Maka banyak orang yang mengendarai mobil menggunakan handphone pada saat dia nyetir mobil. Warubama, dan terkadang dan seringkali ya'khuduhu al-hadis. Ya, obrolan itu menariknya. Ya, terkadang ngobrolnya ngalor ngidul, bukan hanya obrolan yang seperlunya. Padahal lagi nyopir, ngobrolnya ngalor ngidul. Ngobrolnya kesana dan kemari, bukan hanya secukupnya. Itu ya'khuduhu al-hadis. Obrolan menariknya kemana-mana. Wal insijam, dan larut bersama orang yang al-mutahaddis atau al-mutahaddis ma'ahu, yang dia ngobrol dengannya, sehingga dia tidak perhatian maya'ridulahu, apa yang terjadi padanya saat di tengah-tengah perjalanannya. Fataqa'u tilkal hawadis al-jisam, maka terjadilah kecelakaan yang besar. Fayambari, maka etika yang tepat, yang sesuai dengan ajaran Islam, berkenaan dengan kondisi semacam ini, maka sepatutnya al-jawal, handphone itu dimatikan pada saat mengendarai mobil, atau ja'al dia jadikan man yujibu anhu, adanya orang lain yang menjawab menjawabnya atau meresponnya. Maka ketika dia punya kawan, punya barengan ketika naik mobil tadi, maka ketika handphone itu bunyi, dia serahkan kepada sampingnya, biar sampingnya yang merespon, dan dia tetap perhatian dengan jalan. Atau pilihan yang lain, alternatif ketiga, bisa kita katakan berhenti sesaat jika memang nampaknya gawat. Maka berhenti sesaat, minggir untuk menerima handphone. Hal ini mengingat firman Allah Ta'ala, wa tulku bi'aidikum ila tahlukah, janganlah kalian bunuh diri, janganlah kalian campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Di antara makna dari ayat ini, surat Al-Baqarah ini, adalah janganlah kalian bunuh diri. Dan gara-gara nerima, gara-gara asik kemudian ngobrol, dalam keadaan berkendara, boleh jadi naik motor atau naik mobil, boleh jadi ini adalah bisa jadi itu menyebabkan terjadinya kecelakaan dan menyebabkan dianya mati. Maka jika dia tahu resikonya, dah ngerti kalau ini bisa menyebabkan kecelakaan yang berujung kematian, lalu masih nekat melakukannya, kemudian terjadilah apa yang terjadi, maka orang ini tergolong mati bunuh diri. Surat Al-Baqarah ayat ke-195 ini memiliki dua tafsiran, memiliki dua makna. Yang pertama, janganlah kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan, dalam artian janganlah kalian bunuh diri. Demikian juga makna yang kedua untuk, atau tafsiran yang kedua untuk ayat ini, janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan meninggalkan berbagai macam kewajiban agama. Maka karena sibuk kerja, akhirnya meninggalkan sholat berjamaah, atau bahkan sholat Jumat, atau bahkan tidak sholat sama sekali, gara-gara sibuk kerja, maka ini mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Gara-gara karena pengen kerja, pengen duit, maka akhirnya mencampakkan jilbab syar'i. Maka ini bentuk mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Karena pengen duit, karena pengen ini, akhirnya kemudian melakukan hal yang Allah haramkan, korupsi atau kemudian suap atau yang lain. Maka ini juga bentuk mencampakkan diri dalam kebinasaan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri. Janganlah kalian bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah sayang kepada kalian. Demikian juga di surat An-Nisa ayat 29. Apa hubungannya dengan poin di atas tadi? Jika orang itu tahu bahaya, bahaya kemudian nerima telepon saat berkendaraan, sudah tahu bahayanya dan masih nekat melakukannya, kemudian terjadilah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya dirinya, maka ini bentuk bunuh diri. Kemudian poin yang ke-14, ihdhar khatarahu 'alan nisa, waspadailah bahaya handphone manakala dipegang oleh perempuan. maka wanita adalah naqisatu aqlin wa dinin, adalah sosok makhluk yang, sosok manusia yang tidak sempurna akalnya. Ini, tidak sempurna akalnya di sini, akal di sini bukan bermakna kecerdasan. Ini, akal di sini bukan bermakna kecerdasan. Maka boleh jadi seorang itu cerdas namun tidak sempurna akalnya. Ini, boleh jadi IP-nya 4 namun dia tidak sempurna akalnya, karena akal yang dimaksud dengan akal di sini adalah menimbang baik-baik semua perkara. Menimbang baik-baik semua perkara, tidak mudah terkecoh, tidak mudah tertipu, tidak mudah terkecoh dengan apa yang nampak, padahal ketika diperhatikan ada di sebalik hal tersebut yang berbahaya. Maka wanita adalah manusia yang tidak sempurna akalnya. Dan di antara bukti kalau wanita adalah manusia yang tidak sempurna akalnya, mau dipacari. Itu menunjukkan tidak sempurnanya akal. Mau dijadikan bahan mainan sama laki-laki yang disuruh nikahi malah tidak mau. Ya, kehilangan ini dan itu dan sebagainya, cuma sekedar dapat kompensasi jalan-jalan, makan-makan, ya. Ya, padahal dia korban habis-habisan. Maka itu naqsatu aqlin. Dan padahal bahayanya sangat banyak dan buktinya bertebaran di mana-mana, ya, di koran, di televisi dan sebagainya, di berita dari mulut ke mulut yang terpercaya, membuktikan betapa banyaknya korban dan dampak pacaran. Namun kok masih saja ada perempuan yang mau? Maka karena tidak berpikir jauh ke depan, cuma berpikir senang sesaat yang ada di hadapannya. Walihada, oleh karena itu, terdapat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bila mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk salat Idul Adha atau Idul Fitri ilal musalla, ke tanah lapang. Kemudian setelah beliau khutbah di hadapan jamaah laki-laki, kemudian beliau melewati jamaah perempuan lalu mengatakan, "Wahai sekalian perempuan, hendaklah kalian bersedekah. Karena aku melihat kalian adalah mayoritas penghuni neraka." Maka kami katakan, dan ini menunjukkan cerdasnya wanita atau akal wanita ini, akal wanita para sahabiah, mereka tidak menilai kata-kata dari Nabi ini adalah bentuk melecehkan wanita, namun mereka menyadari bahasanya Allah adalah zat yang maha adil. Ketika Allah memberikan hukum, memberikan hukuman dengan memasukkan sejumlah makhluk ke dalam neraka, maka itu tentu karena semata-mata kesalahan si manusia. Maka mereka pun, dan maka apa yang terjadi pada orang lain ini patut untuk jadikan sebagai pelajaran, dengan kita telisik apa sebabnya, kemudian kita berupaya untuk menghindarinya. Wabima, dengan sebab apakah hal tersebut terjadi wahai Rasulullah? Qal, maka Nabi mengatakan, tukthirna al-la'na, karena kalian suka mencaci maki. Karena banyak perempuan ilaman rahimallah, itu punya sifat cerewet. Dan ketika cerewetnya muncul, yang diisi adalah celaan, cacian. Kemudian yang kedua, wa takfurnal ashira, dan kalian menutup-nutupi kebaikan suami. Nabi jelaskan di riwayat yang lain, tentang apa yang dimaksud dengan menutup-nutupi kebaikan suami. Nabi sampaikan di hadis yang lain, jika engkau berbuat baik kepada seorang wanita puluhan tahun lamanya, kemudian engkau melakukan satu hal yang engkau suami, engkau melakukan satu hal yang mengecewakan dirinya sekali saja, maka banyak wanita ilaman rahimullah, kecuali manusia, kecuali wanita-wanita yang aqilah, maka banyak wanita kemudian mengatakan, saya tidak pernah melihat engkau berbuat sekalipun, berbuat baik sekalipun kepada diriku. Engkau selalu saja menyakitiku, dari tahun ke tahun. Padahal sudah banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suami. Maka kaidah wanita ilaman rahimallah, panas setahun itu hilang dengan hujan sehari. Kebaikan setahun lamanya itu hilang dengan satu kali yang mengecewakan. Illa man rahimallah. Tentu tidak semua wanita demikian, karena ada wanita-wanita yang akalnya sempurna atau akalnya bagus. Ada wanita-wanita yang akalnya sempurna atau akalnya bagus. Demikian keadaan umumnya. Wal hukmu lil ghalib. Dan penilaian itu berdasarkan kondisi umum. Dan para laki-laki akan menyadari benarnya hadis Nabi kalau wanita itu tidak sempurna akalnya manakala dia telah berumah tangga. Telah punya istri, nanti kemudian baru menyadari benarnya apa yang Nabi katakan. Kalau sebelumnya kayaknya tidak ada masalah. Kulna kemudian wama maro'aitu min naqisati aqlin wa dinin, aku tidak melihat satu sosok yang tidak sempurna akal dan agamanya, namun bisa menghilangkan akal laki-laki yang tegas, akal seorang laki-laki yang kokoh, min ihdakuna dibandingkan kalian para wanita. Maka wanita itu kuat dalam kelembutannya. Dengan lembutnya dia menjadi sosok yang kuat luar biasa. Ada seorang laki-laki yang demikian gagah di depan anak buahnya, namun ya, lain halnya kalau di depan istrinya. Kulnawa manuksanu dinina wa aqlina ya Rasulullah, apa itu kurangnya agama dan akal kami wahai Rasulullah? Qal, Nabi katakan, bukankah persaksian seorang wanita separuh persaksian laki-laki? Kami katakan betul. Maka Nabi komentari, itulah kurangnya akal. Bukankah jika wanita haid, maka dia tidak salat dan tidak puasa? Kami katakan betul. Qal, Nabi katakan, maka itu adalah kurangnya agama. Lihat kitab Bukhari dan Muslim. Namun kurangnya agama itu ada dua macam. Kurang agama yang tercela dan kurang agama yang tidak tercela. Dan kurang agamanya perempuan dalam hal ini adalah kurang agama yang tidak tercela. Karena demikianlah kewajibannya. Kalau haid ya tidak puasa, tidak salat. Ya, namun dibandingkan dengan laki-laki yang tidak punya libur semacam ini, maka dia kurang dibandingkan laki-laki. Maka kurangnya di sini adalah karena melihat dengan pembanding laki-laki. Dan ada orang yang kurang agamanya dan itu tercela. Dia laki-laki kemudian ikut-ikutan seperti perempuan. Libur sholat, libur puasa. Maka ini kurang agama dan tercela. Maka bahaya hadal jihaz. Maka bahaya dari piranti ini, alat ini, yaitu handphone, bagi perempuan sangatlah besar. Lebih-lebih apa yang melintas padanya minal fitan, berupa berbagai macam fitnah. Muriat, godaan. Demikian juga apa yang tiba-tiba datang kepadanya berupa kalimat-kalimat yang manis. Maksudnya adalah SMS nyasar. Tiba-tiba kemudian ada kalimat yang manis. Zahirnya adalah menyenangkan dan kasih sayang, sedangkan batinnya adalah, sedangkan isi sebaliknya, udang di balik batunya adalah azab. Ya, ketika ada SMS nyasar semacam ini, qala tastati ba'dun nisa, maka sebagian perempuan tidaklah mampu untuk berdiri di hadapannya. Maksudnya tidak bisa menyikapinya dengan baik dan tepat. Sehingga waqat tata jawab maha, kemudian dia meresponnya. Khususan lebih-lebih lagi sebagian gadis al-murahiqat yang menjelang dewasa. Murahiqat terjemah bebasnya remaja. Alatila yidruk nama salihina, yang gadis-gadis belia semacam ini seringkali tidak faham mana yang manfaat dan mana yang bahaya. Dia kira itu manfaat padahal sebenarnya bahaya. Maka gadis-gadis semacam ini tidak tahu manakah yang manfaat dan bahaya tanpa pengawasan dan tanpa mutaba'ah. Mutaba'ah maknanya di sini pengawasan. Tanpa pengawasan dari auliyaul umur, walinya. Demikian juga walati dan wanita-wanita yang tidak terjaga dengan Quran dan Sunnah. Fatamkinul mar'ati, maka memberikan kesempatan kepada perempuan yang semacam ini untuk pegang HP dan punya HP, kemudian dibawa kemana-mana, sehingga jadilah HP tersebut bersamanya malam dan siang, siang dan malam, padahal dia adalah wanita yang tidak ada badannya jejak kesalehan dan istiqomah. Watadhabu bihi, dan dia pergi membawa HP tersebut kemana saja dia mau, kemudian HP tersebut bersamanya di kamarnya, di jalan raya, di pasar atau tempat belanja, tanpa diketahui oleh walinya yang bertakwa, atau tanpa pengawasan dan pengawasan. Lalu wanita gadis semacam ini kemudian bisa berkomunikasi dengan siapa saja yang dia kehendaki, dan dia bisa tatruk mansyaat, meninggalkan siapa saja yang dia kehendaki, berbicara dengan siapa saja yang dia kehendaki, berkawan dengan siapa saja yang dia kehendaki, berkawan lewat handphone, baik dengan perempuan ataupun laki-laki, kemudian membuat janjian dengannya, perempuan atau dengan mereka laki-laki. Illa man rahimallahu minhunna, kecuali wanita-wanita yang tentu menjaga diri di antara mereka. Hadza ya ummatal Islam, bahi umat Islam, keadaan semacam ini itu nadhirun bisyarin, mengingatkan bahaya, menunjukkan bahaya, tanda bahaya. Karena wanita lemah, wanita sekali lagi lemah, waqat tadi'u, dan dia bisa kemudian terlantar, tak terurus dan rusak di tengah-tengah godaan-godaan ini. Kemudian setan pun bisa mempermainkannya sebagaimana yang dikehendaki oleh setan. Oleh karena itu, maka ada seruan segera, nida'un ajil, kepada setiap perempuan yang menjaga kehormatan. Fabi ayyi syai'in, maka hal apakah yang tafrina menyebabkan anda gembira, wahai seorang wanita, lebih besar daripada nikmat Allah memberikan hidayah kepada anda kepada Islam. Maka sungguh engkau memiliki kemuliaan setelah kehinaan. Wa'izzun, dan memiliki izzah kemuliaan setelah hina. Warif'ah, dan kemuliaan setelah mahana kehinaan. Maka ingatlah bagaimana keadaan wanita sebelum Islam. Bagaimana keadaan wanita setelah datangnya Islam. Maka Islam memuliakan wanita. Baik manakala statusnya sebagai seorang ibu. Di mana Islam mengatakan bahasanya, di bawah telapak kaki ibu adalah surga. Sebagaimana Nabi sampaikan, ilzamha, temanilah ibumu. Maka sesungguhnya, fa'inal jannata tahta rijlaiha, surga itu ada di bawah dua telapak kakinya. Dan Islam pun memuliakan seorang wanita ukhtan, ketika dia adalah seorang saudari perempuan. Nabi sampaikan, siapa yang merawat dua saudara perempuan, siapa yang punya dua adik perempuan, kemudian dia rawat, dia baik, dia jaga dengan baik-baik, dia didik dengan baik-baik, dia penuhi kebutuhannya, maka itu hijab baginya dari neraka. Demikian juga zaujatan, Allah mulia, atau bintan, Allah muliakan seorang perempuan sebagai seorang anak perempuan, sama dengan ukhtan hadisnya. Siapa yang diberi dua anak perempuan, dijaga baik-baik, dirawat baik-baik, diberi perhatian, maka itu jadi hijab dari neraka bagi orang tuanya. wa zaujatan, dan sebagai seorang istri. Nabi katakan laki-laki yang paling baik dengan istrinya. Wa rahiman, dan Islam memuliakan seorang wanita sebagai rahim. Rahimnya, maka ada silaturahim. Yang ini di antara makna rahim adalah rahim wanita. Yang karena itu maka ada yang disebut dengan kerabat. Kerabat adalah orang yang jalurnya jalur kelahiran. Kelahiran artinya datang dari rahim wanita. Siapa yang menjaganya maka Allah, siapa yang menyambungnya Allah menyambungnya. Siapa yang memutusnya maka Allah memutusnya. Oleh karena itu, famadza yuridu, maka apa yang diinginkan oleh duat orang yang mempropagandakan tahriril mar'ati minal mar'ah. Tahriril mar'ah itu emansipasi. Emansipasi dalam bahasa Arab diistilahkan dengan tahriril mar'ah. Yang artinya adalah memerdekakan perempuan. Seakan-akan tanpa gembar-gembar mereka, perempuan itu terjajah dan diperbudak oleh laki-laki. Dan merekalah yang memerdekakan perempuan dari perbudakan laki-laki. Maka apa sih yang diinginkan oleh para wanita-wanita yang jadi propaganda emansipasi? Hal yakni, apakah hal ini berarti bahasanya perempuan itu tertawan dalam naungan Islam? Maka jika ini inti yang mereka maksudkan, maka sungguh besar perkataan yang keluar dari mulut mereka, dan tidaklah mereka berkata-kata kecuali dusta. Famanal haduhu, maka apa yang kami saksikan dan derita yang menimpa umat Islam min madair tafasukh wal ura, berupa tafasukh dilewati terlebih dahulu, berupa wal ura, berupa telanjang yang dilakukan oleh sebagian perempuan dan munculnya sebagian mereka, di layar handphone, fikamili zinatihinna, dalam keadaan berdandan demikian sempurna, dan sebagian perempuan itu ada di layar handphone dalam keadaan joget, waba'duhunna, dan sebagiannya dalam keadaan foto yang telanjang yang demikian memalukan. Ini satu hal yang tidak dikenal fi biladil Islam, fi biladil muslimin, di negeri kaum muslimin, kejadian semacam ini. Wa inna maja'ana, hanyalah datang keadaan semacam ini dari negeri kafir. Nas'alullah al-afiyah, kita memohon keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa misluhu, dan semisal dengan hal tersebut, munculnya sebagian perempuan fi lawhatil iklanat, di iklan-iklan, lawhah di sini, papan-papan iklan. Fa inal khauf minallah, maka di manakah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidakkah anda seorang wanita, ya amatallah, seorang wanita, tidakkah kalian ingat yauma masra'iki, hari di mana hari matimu, hari kematianmu, hari ar-rahil, berpisah meninggalkan dunia ini menuju akhirat. Tidakkah engkau ingat bagaimanakah anda nanti akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala ghadan, esok hari, pada hari kiamat. Allah akan tanyai, Allah akan mintakan pertanggungjawaban untuk itu semua. Maka apakah jawaban yang telah engkau siapkan pada hari itu? Tafasukh maknanya inhilal, lepas, lepas dari aturan, ya. Ya, maka jika kita kembali ke awal di poin yang ke-14, maka inti yang mau disampaikan oleh penulis bahasanya perempuan itu dipegangi HP namun dengan pengawasan. Dengan pengawasan. Karena yang bermasalah adalah dibawa kemana-mana dan tanpa muraqabah wa mutaba'ah. Tanpa pengawasan dan pengawasan. Wallahu alam, yang kita tangkap dari pesan yang disampaikan oleh penulis bukanlah melarang perempuan untuk punya handphone tentunya, ya, namun mengingatkan kepada wanita bahaya handphone, ya, dan godaan-godaan yang muncul karena sebab handphone. Kemudian ya, kepada para aulia ulu umur, kepada wali, ya, dan suami, ya, maka punya kewajiban untuk, ya, mengawasi. Ya, mengawasi di sini bukan arti, bukan mesti bermakna tajasus. Ya, bukan bermakna tajasus. Ya, namun, ya, namun diawasi dalam artian, ya, ya, artinya diingatkan. Ya, jangan kemudian waktu habis dengan handphone, kemana-mana harus dengan handphone, ya, dan jika kemudian ada gelagat-gelagat yang berbahaya maka ditegur, ya, ya, dan ditegur kemudian, ya, ini ada apa, kenapa lain daripada biasanya dan sebagainya. Karena tentu apa yang terjadi pada wanita yang disebutkan dalam pembahasan ini juga terjadi pada banyak laki-laki. Ya. Tergoda dengan SMS nyasar, ya, atau WA nyasar, ya, kemudian bersambung dengan akhirnya SMS-an dan kemudian berhubungan dan berkepanjangan dalam berhubungan. Ya. Padahal itu cuma miss call nyasar, itu kemudian penasaran itu siapa. Ya, maka jangan gampang penasaran. Ada miss call nyasar, ya sudah biarin, ya. Ya, enggak perlu kemudian ditanya itu siapa, ini laki-laki atau perempuan dan seterusnya. Ada orang nyasar, ya, satu hal yang sudah umum dan sering terjadi. Maka apa yang tadi disampaikan berkenaan dengan perempuan itu juga terjadi pada banyak laki-laki. Maka jika kita tangkap dari situ kemudian perempuan jangan pegang handphone, ya, maka harusnya sama juga laki-laki jangan pegang handphone. Sehingga tentu ini bukan hal yang dimaksudkan, sehingga yang dimaksudkan, sehingga kata kuncinya wallahu alam adalah muraqabah wal mutaba'ah, adanya pengawasan dan pengawasan, adanya kalau ini suami istri saling mengingatkan. Kok istrinya terlalu sibuk dengan handphone diingatkan, suaminya sibuk dengan handphone, terlalu sibuk dengan handphone juga diingatkan. Ya, kemudian selanjutnya la yumakkan minhu siraru sinni wal murahikun. Janganlah handphone itu diberikan kepada anak-anak kecil wal murahikun dan remaja. Maka banyak orang tua ingin menampakkan bentuk kasih sayangnya sehingga anak SD minta handphone dikasih. Ya. Dan ini dikira adalah bentuk kasih sayang, padahal ternyata seringkali ini bentuk menjerumuskan. Ya. Seandainya kemudian anak SD atau kemudian anak kecil, bahkan sekarang dijumpai anak TK juga sudah pegang handphone. Seandainya memang tidak boleh tidak, itu harus dilakukan karena kebutuhan komunikasi, cari posisinya di mana, kanan jemputnya. Maka ya handphone yang cuma bisa SMS dan telepon saja. Kalau kemudian anak SD pegang Android, ya, boleh namun tidak ada kartu internetnya. Dan sehingga aman dan aman dan terkontrol. Maka di sini disampaikan kadzalika, demikian pula di antara perkara yang penting adalah tidak memberikan, ya, tidak menyerahkan jawalat atau tidak memberikan jawalat handphone kepada anak kecil. Karena yang namanya anak kecil, maka boleh jadi handphone tadi yu'ariduhu, perbuatannya itu menyebabkan handphone tadi litalafi rusak. Karena dia masih suka membanting-banting, kemudian duduk, enggak kemudian pakai lihat-lihat. Awli sarikah, karena dia anak kecil, kemudian mudah diakali, kemudian dicuri handphonenya atau yang lain. Dan boleh jadi dia tidak cermat lima fih minal khatar, bahaya yang ada di dalamnya. Wa kadzalika halul murahiq, demikian juga remaja, boleh jadi anak SMP. Ini misalnya. Ila ma'al intibah, kecuali jika dia adalah anak yang punya kesadaran yang tinggi. Wal hadharu syadid, dan kewaspadaan yang luar biasa. Mimma qad yajruhu hadal jihaz, waspada dengan apa yang diseret oleh barang ini, piranti ini, handphone, min khatarin alaihi, berupa bahaya yang akan kemudian menimpahnya. Maka anak adalah tanggung jawab bapaknya, tanggung jawab ibunya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai para laki-laki, jagalah diri kalian. Dan termasuk dalam diri adalah anak. Anak itu termasuk dalam anfus. Jagalah diri kalian dan anak kalian, wa ahlikum, dan jagalah istri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ada padanya malaikat yang keras dan kasar. Kasar dan keras, tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan dan melakukan apa saja yang diperintahkan. Demikian juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maksudnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah penggembala dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang gembalaannya. Maka seorang kepala negara adalah seorang pemimpin atau penggembala, dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Seorang laki-laki adalah pemimpin dan penggembala untuk keluarganya, anak dan istrinya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Dan seorang wanita itu adalah ra'iyatun, pemimpin atau penggembala untuk rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Seorang pembantu atau seorang budak itu adalah pemimpin untuk harta tuannya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, kemudian yang ke-16, ia kawat tajasus, hati-hati dengan tajasus. Maka di antara penggunaan yang menyelisih syariat untuk benda ini, yaitu handphone, benda ini digunakan oleh sebagian orang biror di tajasus untuk tajasus, untuk memata-matai, lisaleh, untuk kepentingan kelompok manusia tertentu atau pihak-pihak tertentu. Di antara bentuk tajasusnya, qad yusajjil, maka dengan ada orang yang merekam sebagian perkataan yang dia dengar melalui handphone ini. Dia rekam perkataan orang yang dia ajak komunikasi bukan karena tujuan faedah, bukan karena tujuan untuk berbagi dengan yang lain atau mengambil faedah, namun dengan tujuan untuk lighardin naqlil akhbar awalan bi awal, dengan tujuan untuk sekedar menukil berita awalan bi awal, berita demi berita. Wa tajassus, dan memata-matai manusia. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya yaladina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kalian terjasus mencari-cari aib dan kekurangan orang lain. Janganlah kalian yang sebagian menggunjing yang lain. Apakah salah satu kalian suka untuk makan daging saudara yang sudah jadi bangkai? Tentu kalian tidak suka. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Zat yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dan di antara, mungkin di antara bentuk tajasus yang lain yang ini dipakai menggunakan handphone, boleh jadi sebagian orang tajasus dengan handphonenya, dia bikin akun klonengan atau apa untuk tajasus terhadap orang lain. Kemudian poin yang ke-17, waspadailah penyakit-penyakit hati berikut ini. Bangga, ujub, saling berbangga, al-ghurur tertipu, al-kibir sombong, ariya pamer, as-sum'ah, dan ingin pamer dalam artian ingin didengar. Fahadil amrat, maka penyakit-penyakit ini adalah min akhtari, termasuk penyakit yang paling berbahaya yang menimpa para pembawa handphone. Idzil ba'du qad la yakunu fi hajatin ila hadhil jawal. Karena boleh jadi sebagian orang itu tidak memerlukan, di satu aktivitasnya dia tidak memerlukan handphone. Ya, maka boleh jadi ada orang yang tidak perlu dengan handphone, sehingga tidak ada yang mendorong dia untuk beli handphone dan membawa handphone kemana-mana kecuali berbangga-bangga. Wal ujub dan ujub, wal fakhr dan menyombongkan diri dan seterusnya. Ya, maka ada orang yang tidak punya handphone kemudian beli handphone yang bagus, padahal kebutuhannya tidak, ya, kebutuhannya cuma mau SMS sama telepon. Namun handphonenya handphone wah, harga 5 juta. Nah, padahal kebutuhannya cuma SMS dan handphone, yang fitur-fitur lain dia tidak bisa memanfaatkannya. Lalu untuk apa dia beli handphone yang mahal, padahal kebutuhannya cuma SMS dan telepon, atau bahkan SMS juga tidak bisa. Nah, kemudian handphonenya mewah, kemudian dengan fitur yang lengkap. Nah, maka kata beliau, maka ini tabahi. Maka ini berbangga-bangga dengan handphone. Ini loh handphone saya bagus, keluaran yang terbaru. Ya. Padahal dia tidak punya kebutuhan dengan handphone jenis itu. Khususnya lebih-lebih lagi apa yang terjadi pada banyak orang pengikut mode. Ya. Kalau dulu mode itu cuma mode pakaian, sekarang mode pun juga ada mode HP, ya. Mode gadget. Ya. Fama an yadhar, maka tidaklah muncul satu handphone model baru di pasar, kecuali dia segera untuk membelinya, meskipun harganya adalah harga yang sangat-sangat atau harga yang paling mahal. Dia tidak mau tunggu setahun lagi, kalau setahun lagi kan harganya sudah kebanting. Ya. Begitu keluar, ya, maka langsung beli. Padahal masih ada handphone yang lama. Dan boleh jadi tidaklah berbeda dengan handphone yang lama, tamaman sama sekali. Kecuali dalam model atau sebagian pengembangan yang itu sedikit. Maka wajib atas seorang muslim untuk tawadhu wa khabtul jinah, dan tawadhu kepada saudaranya sesama mukmin. Allah Ta'ala berfirman, wakhfid janahaka, wahai Muhammad, tawadhulah engkau kepada para pengikutmu, yaitu orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala juga berfirman, dan tawadhulah lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Wa yakulu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Inna Qaruna kana min qaumi Musa, sunya Qarun itu bagian dari kaumnya Musa, itu Bani Israel, lalu dia melampaui batas. Dan kami berikan kepadanya perbendaraan yang kunci-kuncinya itu berat, latanu'u itu berat, bil'usbati ulil quwah. Itu berat dibawa oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Sekelompok orang yang kuat-kuat itu pun keberatan membawa kunci-kunci gudangnya. Padahal ini bukan hartanya, baru kunci, kunci gudangnya. Maka padahal satu gudang kuncinya satu. Nah ini kemudian kunci gudang-gudang tadi dikumpulkan, diangkat satu orang itu tidak kuat. Dua orang juga tidak kuat. Tiga orang juga tidak kuat. Harus kemudian usbah sejumlah orang. Dan sejumlah orang ini harus yang badannya atletis, kuat. Kalau yang badannya tidak terlatih untuk jadi kuli, tidak kuat untuk mengangkatnya. Luar biasanya kekayaan Qarun. Ini ingat, ini baru kunci gudangnya. Isinya emas, perak, berlian, dan yang lainnya. Itu ini bukan emasnya, bukan peraknya, bukan permata dan berliannya. Ini baru kunci gudang permata, kunci gudang berlian, dan seterusnya. Iqala lahu qaumuhu, ketika kaumnya menasihatinya, la tafrah, jangan gembira. Gembira yang dimaksudkan adalah gembira, gembira sombong. Innallaha la yuhibbul farihin, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang gembira, dan gembira ini adalah gembira karena sombong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, tidaklah sedekah mengurangi harta. Tidak Allah memberikan tambahan kepada seorang hamba karena memaafkan kecuali kemuliaan. Dan tidak seorang itu tawadhu karena Allah kecuali Allah kan tinggikan. Diatkan oleh Muslim. Dan boleh jadi di antara bentuk al-fakhru dengan bentuk berbangga dan sombong, ya, sebagian orang ketika duduk dengan orang yang lain, maka dia ketika duduk dengan orang lain, kemudian dia keluarkan semua handphonenya. Nah, padahal dia bawa tas. Ya, dan padahal itu cukup untuk di tas, tidak perlu kemudian dikeluarkan. Namun, ya, karena maksud berbangga ini loh, saya berbangga yang tercela. Ya, maka kemudian untuk masuk riya, dengan untuk maksud pamer, ya, maka dia nampakkan ini handphone saya. Dan termasuk dalam tawadhu adalah cara bicara yang baik bersama orang yang berkomunikasi dengannya. Perkataan yang lembut, kata-kata yang suhulah yang mudah, dan memilih kata-kata yang indah, menjauhi kata-kata yang kasar dan keras dalam berbicara. Terutama ketika berbicara dengan orang yang berilmu dan orang-orang yang memiliki kelebihan karena dia tokoh masyarakat atau kemudian pejabat. Ya. Falahum, maka tentu orang-orang yang berilmu, seorang ustaz atau bahkan seorang syekh, demikian juga orang-orang yang memiliki kedudukan istimewa karena dia tokoh yang layak untuk dihormati. Falahum, maka mereka tentu punya hak untuk dihormati lebih dari yang lain, wa taqirun akbar, dan penghormatan yang lebih besar dibandingkan yang lain. Ya, dan itu satu hal yang dituntunkan karena menempatkan orang sesuai dengan posisinya masing-masing. Orang biasa kita hormati, orang yang tokoh masyarakat tentu lebih kita hormati. Itu satu hal yang wajar dan satu hal yang benar dan bukan membeda-bedakan yang terlarang. Kemudian yang ke-18, nasihat yang ke-18, hati-hati wa ifsadal buyut, dan merusak rumah tangga. Merusak rumah tangga orang lain, merusak akhlak, dan memicu alfitan, berbagai macam kerusakan yang tidak terpuji akibatnya. Maka wasala al-haddu, maka sampailah al-haddu batas, bibakti pada sebagian pemilik alat handphone. Al-jihizah jama' dari jihaz, artinya alat atau benda, al-jawalat yaitu handphone. Al-muzawada, yang dibekali, yang dilengkapi dengan alat untuk menggambar atias kamera. Maka sebagian pengguna handphone sampai pada batas mereka memoto perempuan-perempuan tanpa sepengetahuannya. Dia foto tanpa semutawan perempuan yang difoto. Yang itu biasanya adalah perempuan yang bermudah-mudah dalam pakaian hijab syar'inya. Ada perempuan yang menyingkap dan menampakkan wajahnya. Di foto saat pergi ke sekolah atau saat pulang dari sekolah. Aumim mankot yakhutna libadil arad, atau perempuan yang keluar rumah untuk sebagian keperluan, fil aswak, ke pasar. Aukhrujihina finadir, atau keluarnya mereka, dan ini satu hal yang langka, ala ba'di balkunat, mereka keluar ke sebagian balkon karena mau beli pakaian, kemudian linasyrit thiyab, untuk kemudian dia ya, dia cek pakaian tersebut dengan dia buka pakaian tadi. Wa adha, dan yang lebih dan lebih jelek lagi dan atau lebih ngeri lagi dari hal tersebut, sebagian perempuan fasik. Ini digambar oleh, difoto oleh laki-laki, yang perempuan fasik ini dalam keadaan dandanan yang sempurna atau dalam kondisi dia fi halati raqas, dalam keadaan dia dan goyang-goyang, dalam keadaan dia menari, atau terjemah pasnya joget, fi halati raqsin, pada saat dia sedang joget, ala masrahil al-urs, di tempat acara pengantin, fil qa'at, di gedung manten. Suma yang suruh naha, kemudian laki-laki tadi kemudian menyebarkan foto tadi, abrul jawalat, lewat handphone, berpindah dari satu handphone ke handphone yang lain. Akhirnya kemudian diketahuilah, maka suami mengetahui istrinya, bapak mengetahui anaknya, saudara mengetahui adik perempuannya atau sebagian mahramnya. Dia ketahui dan dia lihat ada pada layar handphone sejumlah orang. Maka terjadilah fitnah dan musibah yang tidak terpuji dampaknya, semacam seorang istri kemudian dicerai, atau ada anak yang dipukul atau diusir, bahkan di sebagian kasus bahkan sampai terjadi pembunuhan. Hal ini disebabkan karena laki-lakinya masih punya cemburu. Nah, kalau di tempat kita, nah sekarang sudah lebih sempurna lagi bahayanya. Laki-lakinya tidak punya cemburu, kemudian ketika temannya mengatakan, "Loh, saya punya foto istrimu loh." Saya punya foto istrimu, nah, itu juga nyantai-nyantai saja, malah kemudian mengatakan, "Cantik kan foto istriku." Nah. Nih, kalau ini kemudian kita bicara dalam konteks budayanya orang Arab, ya, ini ada seorang istri lagi joget, difoto oleh seorang laki-laki. Ya, akhirnya kemudian suaminya mengetahui istrinya joget, ya, dan disimpan fotonya oleh laki-laki temannya. Ya, maka kemudian dia marah dengan istrinya. Ya, akhirnya kemudian dia ceraikan istrinya karena marah, karena cemburu yang ada pada dirinya. Ya, maka yang ini tentu boleh jadi keadaan semacam ini, boleh jadi tidak kita jumpai di tempat kita. Namun yang jadi, tentu yang jadi pokok bahasan adalah apa yang ada di nasihat, yang ada di judul, ya, jangan merusak rumah tangga orang lain. Ya, yang ini sebagiannya terjadi ya, dengan lewat handphone. Di antara caranya yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, dengan sengaja dia ngirim kata-kata mesra kepada kepada istri orang lain. Ada sebagian orang iseng demikian. Dia ngirim kata-kata mesra kepada istri orang lain. Dia tahu ini sudah punya suami, dia sengaja kirim. Nah, kemudian dibaca oleh suaminya. Akhirnya kemudian terjadilah tengkar. Ini apa-apaan, ini siapa, dan seterusnya. Padahal ini cuma iseng saja ini. Nah, pakai, dia pakai nomor yang tinggal dibuang. Dia ngerjain istri orang dan rumah tangga orang lain. Wah, akhirnya terjadi bentrok, konflik, keributan,